saat ku melangkah pergi, beranjak jauh darimu. Ku tinggalkan senyum untukmu, walaupun hatiku menangis melepasmu bersamanya. Berhenti menangis dan usaplah air mata. Bukanlah diriku yang terbaik untukmu. Bahagialah kau dengan diriku. Saat ku lepas genggamanmu, berjuta luka di hatiku. Ku ingin engkau tersenyum, jalani hidupmu dengannya. Berhenti menangis air mata. Bukanlah diriku yang terbaik untukmu. Bahagialah